Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua di udara melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, RRI Medan. Pada hari ini kita telah sampai surat Yusuf, surat ke-12 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala allazi istarahu min misra li imra'atihi akrimi maswah asa an yanfa'ana aw natakhizahu walada." وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرَضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi atau Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat 21 surat Yusuf ini kita menemukan satu statement, satu pernyataan yang paling mengesankan, yaitu wallahu ghalibun ala amrih. Allah berkuasa terhadap urusannya, urusan zatnya dan urusan makhluknya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi sebagian besar manusia tidak menyadari akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Ayat 21 dari surat Yusuf ini menggambarkan kita bagaimana seorang manusia, teladan kita dalam hal ini Nabi Yusuf, harus berpositif thinking, harus berpikiran positif. Berpikiran positif bagaimana? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari kehendak Allah, tetapi terkadang kita sering lena. Apabila kita menyadari ini adalah skenario Allah yang besar, maka apa? Apapun yang kita derita, apapun yang kita alami, atau apapun yang kita raih saat ini tidak lepas dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila yang kita hadapi adalah satu musibah, maka kita bersabar. Bila kita menghadapi satu keberuntungan, maka kita bersyukur. Karena apa? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapatkan musibah, berpikir positiflah. Sebagai Nabi Yusuf, sebagaimana Nabi Yusuf yang sudah dibuang oleh para saudaranya, itu adalah bencana bagi dirinya, tapi dia mengambil nilai positifnya. Mudah-mudahan dengan terjualnya dirinya kepada orang lain merupakan pintu masuk baginya untuk tidak saja merubah dirinya, tetapi juga bisa merubah keluarganya. Tidak saja merubah keluarganya, tetapi dia juga bisa merubah dunia pada saat itu. Tidak saja orang Mesir yang dia bantu, tetapi keluarganya yang berada di Palestina atau beberapa daerah negara tetangga yang berada di sekitar Mesir juga dapat dibantu berkat ta'wilul ahadis, berkat takbir mimpi yang diajarkan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sungguh berpikir positif itu sangat membahagiakan. Silahkan Ustaz Sapiar. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Diawali dari ayat yang kita bahas ini, surah Yusuf ayat ke-21, di mana Nabi Yusuf alaihi salam pada episode yang sebelumnya kita membahas tentang Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam mendapat godaan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keunggulan bagi Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam diangkat dan kemudian dijual. Di sini dipertegas ada sekelompok atau penguasa dari Mesir, orang Mesir membeli Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana ini ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, dijadikan anak pungut. Tanpa disadari, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan berupa mukjizat pentakbir mimpi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Zainal Arifin. Bila ayat ini kita kontekskan dalam kehidupan kita sekarang, untuk menjadi orang sukses itu bukanlah mudah. Orang menjadi sukses itu bukan sukses di dalam akademisi, bukan sukses di dalam prestasi, akan tetapi sukses adalah bagaimana dia dalam hidupnya itu bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenangan di dunia, ketenangan di akhirat. Ketenangan ini dapat dirasakan oleh sekelilingnya. Maka tidaklah dikatakan orang itu sukses apabila dia hanya berprestasi mulus bagi dirinya sendiri, akan tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagaimana kita menyikapi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita contohkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk meraih satu kesuksesan, mencapai gelar Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan yang dilikui, banyak jalan yang harus ditempuh, banyak kesulitan yang harus ditapis dengan bentuk kesabaran, dengan bentuk penuh ketabahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang kita bahas, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak orang yang enggak tahu kalau mencapai kesuksesan itu bukanlah memotong kompas, bukanlah menjadi seorang pemimpin itu harus serak-serak duit, bukan harus mengobral janji, akan tetapi yakin, tabah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, insya Allah itulah pemimpin yang sejati yang kita harapkan. Ini mungkin tambahan dari kami. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipaparkan oleh Ustaz Safiar mengenai surat 12 atau surat Yusuf dari ayat 21 mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan merubah pola pikir kita. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar dapat kita simpulkan bahwa kita ini sukses karena bantuan orang banyak. Jadi bagaimana kita bisa mensukseskan orang banyak juga? Dan kesuksesan yang sebenarnya itu adalah kesuksesan bersama. Maka ada teamwork, kerjasama yang solid diantara tim, sehingga bukan pemain bola pencetak gol itu sajalah yang dikatakan sukses, tapi gol yang diraih itu adalah berkat kerjasama tim yang solid, dari kipernya yang menjaga gawang, dari backnya yang mempertahankan agar tidak kebobolan, dari strikernya di tengah bagaimana mengoper bola ke depan, dan bagaimana para penjuru apa, ujung penyerang itu menendang bola. Jadi kesuksesan, kata Ustaz Safiar, apabila kita menyadarkan bahwa kesuksesan yang kita raih tidak lepas dari bantuan orang banyak, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadilah kita orang yang paling bermanfaat, karena ketika kita menjadi orang yang paling bermanfaat, berarti kita telah menjadi orang yang baik. Khairukum anfa'ukum linnas. Ini kesimpulan yang pertama. Kedua, kesimpulan kedua, ada skenario Allah. Jadi kalaulah kita merasa hari ini kita belum sukses, yakinlah ketika kita terus menggali potensi untuk meraih prestasi, maka skenario Allah yang ada pada saat ini merupakan pelajaran yang berharga agar kita menjadi orang yang sukses. Bukankah Nabi Yusuf dicampakkan oleh keluarganya yang menurut sebagian orang itu adalah bencana? Tetapi di bencana itulah merupakan pintu keberhasilan Nabi Yusuf selanjutnya. Karena ketika dia dicampakkan, di berkat skenario Allah, dia dipungut bukan sembarangan orang yang memungut, tetapi penguasa Mesirlah yang mungut. Oleh sebab itu yakinlah, Ketika takdir qada Allah menimpa kita, di balik itu ada pintu keberhasilan. Tinggal kita sekarang, maukah meraih pintu keberhasilan itu? Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Syaratnya apabila kita introspeksi diri dan mencoba untuk meraih kesuksesan yang tertunda itu, bukan berpangku tangan. Yang ketiga, dari kesimpulan ayat 21 dari surat Yusuf ini, makar manusia itu biarlah Allah yang membalas. Jadi kita tidak harus mencibir, meratapi bagaimana orang lain menyakiti diri kita. Biarlah Allah yang membalas, atau orang yang menyakiti kita tidak harus kita balas dengan doa yang menyakitkan juga kepada dirinya. Ketika kita dizalimi orang, tidak harus kita berdoa, ya Allah, aku telah dizaliminya, maka balaslah kezalimannya dengan musibah yang begitu dahsyat menimpa dirinya. Sebagaimana Nabi Yusuf, ketika dia dizalimi oleh saudara kandungnya sendiri, dia tidak meratapi dan mendoa atau bersumpah serapah bahwa begitu kejam saudaranya. Tapi dia bersyukur, karena apa? Wallahu ghalibun ala amri, karena tipu daya Allah itu begitu dahsyat, skenario Allah itu begitu dahsyat. Bersyukurlah kita ketika dizalimi oleh orang lain, karena pada waktu itu kita akan menjadi orang yang paling dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan statement atau kesimpulan yang terakhir, ajaran Islam yang benar yang harus kita rubah pola pikirnya sekarang, bukan air susu dibalas